اللهم حتى لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله kita sampai hadis 921 sudah ya. Ucapan yang sunnah kita ucapkan ketika tertimpa musibah, yaitu setelah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diteruskan dengan memohon pahala dan ganti. Allahumma jurni bi musibati wa akhlif bi khairan minha. Kemudian contoh besar yaitu Ummu Salamah yang tertimpa musibah kehilangan suami, setelah mengucapkan doa ini beliau mendapatkan ganti yang jauh lebih baik dari suaminya Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan 922. وأن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد apabila mati anak seorang hamba, apabila seorang hamba ditinggal mati oleh anaknya, anaknya meninggal. قال الله تعالى لملائكته, Allah berkata kepada malaikatnya. Yang dimaksud malaikat siapa? Malaikatul maut. Allah berkata kepada malaikatul maut, cabut nyawa, bertanya, dan hak bagi Allah untuk bertanya walaupun Allah sudah mengetahui. Ada beberapa riwayat di mana Allah bertanya, dan kita yakin Allah Maha Tahu. Kenapa? Terserah Allah. Allah mau bertanya apa kepada seorang hamba, terserah Allah. Qabattum walada 'abdi, engkau cabut nyawa anak hambaku, sebut hambanya misalnya si Fulan, engkau cabut nyawa anaknya si Fulan, si Fulan punya anak, engkau cabut nyawanya. Dijawab, na'am, ya. Allah bertanya lagi, qabattum samarata fu'adi, engkau mencabut nyawa buah hatinya, buah hati si Fulan, anak tentu buah hati dari orang tuanya. Engkau cabut nyawanya? Dijawab, na'am, ya. Allah bertanya lagi, famadha qala 'abdi, lalu hambaku si Fulan bicara apa? Apa yang dia ucapkan ketika buah hatinya engkau cabut nyawanya dan mati? Dia bilang apa? Malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a, dia memuji-muji engkau, dia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ada dua yang diucapkan oleh si hamba ini, si fulan ini, memuji-muji Allah, ya Allah, anakku satu-satunya ini milikmu ya Allah, berhak bagimu untuk mengambilnya. Nah, dipuji Allah, bukan malah ditanya, kenapa engkau terlalu cepat memanggilnya ya Allah. Ini batil kalimat itu. Allah puji. Dan tidak ada riwayat memujinya ini dengan apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anaknya mati. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada riwayat ya. Karena memuji kan luas ya kan. Engkaulah yang memiliki anakku. Engkau berhak memanggil dan mematikan anakku. Ini kan memuji. Ya kan? Jadi bukan alhamdulillah. Butuh dalil khusus untuk mengatakan bahwa ketika kita kematian ayah kita atau ibu kita atau anak kita, kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena secara dalil khusus bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin ketika mendapatkan nikmat. Maka memuji kan luas. Ya sekarang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada pujian dari situ. Ada pujian apa tidak? Tentu ada. Tentu ada. Ketika seorang hamba mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah masuk di sini hamidaka wastarja'. Ya. Maka tidak boleh kita memahami satu hadis meninggalkan hadis yang lain, meninggalkan satu dalil, berpegang kepada satu dalil, meninggalkan dalil lain. Hanya berpegang dalil kan memuji, memujikan alhamdulillah. Habis itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti meninggalkan dalil yang lain. Karena dalil yang lain mengatakan bahwa alhamdulillah diucapkan ketika kita mendapat nikmat. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah ta'ala berkata, ibnu li'abdi baitan bil jannah, bangunkan satu rumah, istana tentunya ya, rumah yang sangat megah, mewah di surga untuk hambaku ini, untuk si fulan ini yang anaknya engkau matikan. Bikinkan, bangunkan bait, rumah, istana. Wasammuhu baitan haq, dan berikan nama istana tersebut dengan Baitul Haq, rumah atau istana Al-Haq, pujian. Ini kabar gembira bagi antum kita semua yang kehilangan anak, ditinggal mati oleh anak, mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga. Ini kabar gembira. Ya. Hadis ini muncul dari riwayat Abu Sinan. Abu Sinan kehilangan anaknya. Anaknya mati. Siapa? Abu Sinan, anaknya nama siapa? Sinan. Ya. Abu Sinan kehilangan anaknya, mati anaknya, namanya Sinan. Dia mengatakan, dafantu ibni Sinan, aku baru saja menguburkan anakku Sinan. Dan di situ ada Abu Tulha al-Baulaini, bukan Abu Idris. Abu Idris al-Aulani ini seorang tabi'in yang mempunyai karamah. Kudanya pernah berjalan di atas air. Jalisun ala syafiril qabr, Abu Tulha, karena Abu Tulha sahabat ya. Ada di pinggir kuburan di Safir Qabr. Kata Abu Sinan, ketika aku hendak keluar dari kuburan mau pulang, Abu Tulha memegang tanganku dan mengatakan, "Ala ubashiruka ya Abu Sinan, maukah aku sampaikan kabar gembira kepada engkau wahai Abu Sinan?" Aku menjawab, Abu Sinan menjawab, "Bala, ya, bukan na'am." Kita belum tahu bedanya bala dengan na'am. Jika dijawab dengan na'am, ini kurang fasih, kurang tepat. Walaupun tentu lawan bicaranya paham. Dijawab dengan bala, ini tepat fasih. Kemudian Abu Tulha mengatakan, "Haddatsani Abdullah ibn Abdurrahman ibn Arsa an Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdurrahman bin Arsa dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di mana sabdanya? Tadi hadis tadi. Ya. Nah, ini perawi hadis membawakan hadis kadang ada sebabnya. Ini salah satu sebab. Dan tetap memakai sanad, ya kan? Walaupun di kuburan, bukan di majelis ilmu, tetap pakai sanad. Haddatsani Abdullah ibn Abdurrahman. Ya, haddatsani Abu Musa al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap pakai sanad. Inilah ulama. Ya. Hadis ini secara sanad kata Sesali dhaif. Tetapi hadis ini ada jalan lain yang juga sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari. Dan sanad-sanadnya, rijal-rijalnya sifat. Ya. Maka hadis ini dibantu, ditopang oleh hadis yang lain, maka menjadi as-sah. InsyaAllah. Fikul hadis. Tashrifullahi li'ibari وذلك بالسؤال عن حالهم عند ابتلائه لهم وبنسبتهم إليه. Allah memuliakan hamba-Nya. Allah memuliakan hamba-Nya. Mana bukti Allah memuliakan hamba-Nya? Allah bertanya. Ya, tidak mungkin orang yang tidak memuliakan bertanya. Ya. Kita bertanya kepada seseorang, gimana Syekh Bulan keadaannya, gimana Bulan keadaannya. Kita memuliakan, ya kan? Nah, begitulah Allah. Allah memuliakan hambanya yang sabar ketika ditimpa musibah kematian, anaknya mati. Allah menanyakan kepada malaikat keadaan hamba-Nya. Ri'ayatullahi li'ibadihi wa jabruhu li'khatirihi inda hululil masa'ib bihim. Allah juga memperhatikan hamba-hambanya, memelihara hamba-hambanya agar ketika hambanya tertimpa musibah itu tidak melakukan dosa. Terus Allah memperhatikan dan Allah menghendaki secara syar'i bahwa hamba-hambanya tidak melakukan kemaksiatan saat Allah menimpakan musibah kepada mereka. Ya. Ahlul ibadi yartakuna min maqamis sabri ila maqamir ridha walhamd wa annahum daimul istirja. biqaulihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahlul iman itu naik dari derajat kesabaran, naik menuju derajat ridha dan memuji. Ya, kemarin sudah kita bahas sabar mulia, ridha lebih mulia. Apakah orang yang sabar pasti ridha? Belum tentu. Orang yang ridha pasti sabar. Maka para ulama mengatakan sabar wajib, ridha tidak wajib. Karena ridha ketika ditimpa musibah, dia memuji-muji Allah, memuji-muji Allah. Ini milikmu ya Allah, engkau ambil kapan saja, terserah engkau, dipuji-puji Allah. Kalau sabar mungkin enggak memuji, cuma dia tidak mengeluarkan kalimat dosa. Dia tidak memuji Allah, dia diam. Tapi tidak merata, tidak mencakar-cakar pipi, tidak merobek-robek baju, tidak berguling-guling, tidak merata. Walaupun dia diam, tidak memuji Allah. Ya, bahwa sedih sekali. Gimana tidak sedih? Anak satu-satunya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Padahal kita tunggu anak itu setelah 9 tahun, 10 tahun pernikahan misalnya. Tentu sedih sekali. Dia tidak memuji Allah, dia diam. Tetapi dia tidak berdosa kalau dia sabar. Jadi sekali lagi, sabar wajib, ridha tidak wajib. Bayanu jazail hamilis sawir bi an 'awwadahu Allah baitan fil jannati yusamma baital hamd. Keterangan tentang balasan bagi orang yang memuji-muji Allah dan bersabar ketika ditimpa musibah, kehilangan anak, bahwa Allah akan mengganti anak itu dengan satu rumah, satu istana di surga yang disebut dengan Baitul Hamd. Kita lanjutkan 9.